Radio Al-Muwahhidin mengharap rida Allah dengan senantiasa mengikhlaskan niat. Dengarkan siaran kami di www.almuwahhidin.com. Kaum muslimin wal muslimat pendengar setia Radio Al-Muwahhidin, insyaallah nanti pada hari Ahad tanggal 19 Dzulqa'dah 1435 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 September 2020, insyaallah akan ada diadakan daurah di Kota Cikarang, yakni bertempat di Masjid Al-Munawar, Kampung Pasir Limus, RT 6, RW 3, Desa Wangun Harja, Kecamatan Cikarang Utara, dengan pemateri Al-Ustadz Askari Hafizahullah. Adapun tema yang akan diangkat pada daurah kita pada kesempatan kali ini, yakni dakwah Islam, dakwah rahmah, menyinggung bahaya ISIS dan kelompok Khawarij lainnya. Adapun waktunya adalah pada jam 9 pagi waktu Indonesia bagian barat sampai menjelang asar insyaallah. Pesertanya adalah untuk umum, ikhwan dan akhwat. Untuk informasi silakan menghubungi kontak panitia Abu Fadilah di nomor 0852-155-70199. Diharapkan seluruh pendengar setia Radio Al-Muwahhidin bisa menghadirinya, terutama yang berada di sekitar wilayah Cikarang, Jababeka, Bekasi dan sekitarnya. Adapun apabila ikhwah semuanya kaum muslimin tidak bisa menghadirinya, insyaallah kajian tersebut akan disiarkan secara langsung di Radio Al-Muwahhidin, bisa disimak di www.almuwahhidin.com atau bisa juga di Radio Rasyid dan juga di Radio Salafi Cilengsi. Dan insyaallah juga akan turut merilai radio-radio Salafi yang lainnya seperti Radio Salafi Depok, Radio Kobail, Radio Salafi Karawang, Radio Salafi .or.id dan juga Radio Mirasul Anbiya. Sekian informasi, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Barakallahu fiikum.